jalukmu pi tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon perjuang dewe sing penting kowe bahagia ending. Go. rambut ati selimuti ati aku lunggo dewe neng kene nahan rasa luk mrebes mili rumah piye anaknya awak dewe ora kelakon sesandingan nanging sajroning ati iki isih sayang temenan biyen nandung tresno ibarat gunung sumbing sindoro saiki kwelungo batinku keloro nanging opo aku salah durung bisa nrimo kahanan tresnaku karo kowe anggap awan nganti wengi Kuda mana kau tak dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Sampai kau tak kenal aku. bukan karena cintaku padamu, tapi sakitku dibenci orang tuamu. Haruskah ku pergi meninggalkanmu? Menangis lagi.

Please, Terima kasih. Production.